Sifatul hurufi la ghidda laha. Sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama, as-safiru, maknanya adalah mendesis, ya. Di sini ada tiga huruf yang dijelaskan dalam matan Jazari. Safiruha sadun wa zayun sinu. Nah, itu ada sad, ada sin, ada zai. Sad seperti angsa, sin itu seperti ular, mendesis. Sedangkan zai kal bazab, lebah. Za, sa, so. Sifat yang kedua, qalqalah, yaitu qalqalatun qad bujadin walinu. Nah, qalqalatun qaf ta ba jim dal. Ya, memantulnya suara ketika huruf tersebut mati karena sukun atau karena waqaf. Ya. Kemudian lin itu syaratnya ada dua, yaitu ya sukun, waw sukun didahului harokat fathah. Yaitu apa yang dinamakan dengan lid, keluarnya huruf dari mulut dengan lembut atau cukup di ayun. Walinu min hal ya wawawun sakana ini fitahun qabla kullin wa'lina. Ya, yaitu yang dinamakan lid adalah ketika ada waw dan ya yang sukun yang didahului harokat fathah sebelum keduanya. Kemudian al-inhirafu mailul harfi an makhrajihi ila tarfil lisan, condongnya huruf dari makhrajnya sampai dengan ujung lisan. Ini ada dua huruf, lam dengan ra. Lam condong ke permukaan lisan, sedangkan ra condong ke punggung lisan. Naam, taib. Kemudian sifat at-takriru yaitu hanya dimiliki satu huruf, yaitu ra, bergetarnya ujung lisan ketika mengucapkan sebuah hurufnya. Getarannya dua kali atau maksimal tiga kali melafadzkan huruf ro. Ro, ri, ru, bar. Kemudian sifat selanjutnya adalah at-tafashi intisharur rihi fil fami inda nutqi bil harfi, yaitu menyebarnya angin di dalam mulut ketika melafadzkan huruf. Nah, ini hanya dimiliki satu huruf, yaitu shin, tafashi, sin yang ada titik tiganya, membacanya shin, sha, shi, shu, bash. Selanjutnya yaitu al-istiqalatu, memanjang. Ini hanya dimiliki oleh satu huruf dod setelah huruf sod, memanjangnya suara dari sisi sampai dengan ujung lisan. Ya, istiqalu sawti, istiqalatu sawti 'inda nutqi bil harfi min hafat lisan ila hafatiha. Ya, ya, yaitu memanjangnya suara dari sisi lisan sampai dengan ujung lisan ketika melafadzkan sebuah huruf. Ya, kemudian yang terakhir sifat gunnah, ditahannya suara di rongga hidung ketika huruf bertasydid. Ya, disebutkan dalam Tuhfatul Atfal, wa gunnamiman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ya, dan gunakanlah mim dan nun yang bertasydid dan namakanlah dia gunnah musyaddadah. Nah, gunnah itu sifat asli dimiliki oleh nun dan mim, tetapi apabila nun dan mimnya tersebut itu bertasydid, maka dinamakan gunnah musyaddadah. Wallahu a'lam bissawab.